Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. قال الشيخ الإسلام أبو الحليم السلام يعني المعروف بابن تيمية رحمه تعالى dikatakan وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب wa idza adnaba fa'alihi ay yastaghfir wa yatub. Dan adapun namanya perkara dosa, maka tidak pantas bagi seorang hamba untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, melanggar aturan Allah. Wa may yattaqi hududallahi faqad zalama nafsahu. Kalau dia melanggar aturan Allah, melampaui batas, berarti dia berbuat zalim terhadap dirinya. Bahkan wa may yattaqi hududallahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bahkan dia akan semakin jauh, semakin sesat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Afaraital ladzi, apakah kau bisa melihat ketika mereka ittaba hawa, mengikuti hawa nafsunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa adallahu ala ilmin, membiarkan mereka di atas kesesatan. Maka tentunya wa idza adnaba fa'alihi ay yastaghfira wa yatuba. Maka tentunya bagi seorang hamba ketika dia terjatuh kepada dosa, hendaklah dia istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, menjauhi perkara-perkara yang bisa membuat murka Allah atau turunnya azab Allah. Fayatub min sunufil ma'ayib wa yasbir 'alal masa'ib. Dan tentunya terus ya melakukan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam jenis dari kesalahan, dari dosa. Dan bersabar di atas segala macam musibah. Qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir dhanbik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka hendaklah bersabar. Sungguhnya janji Allah itu hak, benar. Wastaghfir li dhanbik, dan tentunya senantiasa melakukan istighfar ketika dia, ketika engkau terjatuh kepada dosa. Wastaghfir li dhanbik, maka mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu yang kau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Dan tentunya ketika engkau bersabar, jadi sabar itu bisa terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan suatu ketaatan, kita harus bersabar ya, agar kita memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diuji keikhlasannya, diuji keistiqomahannya. Kemudian juga bersabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah. Dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji seseorang. Alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah mereka menyangka ketika mengatakan kami beriman kepada Allah, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji, ya, diuji dengan bermacam, ya, ujian dengan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah, kemudian juga maksiat yang harus dia tinggalkan, dan diuji dengan musibah. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat. Ya, kami akan benar-benar menguji kalian dari sedikit bisyai minal khauf, rasa takut, rasa lapar, ya. Kemudian kekurangan as-samarat. Nah, itu ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, tentunya wa in tasbiru wa tattaqu. Kemudian kau bertakwa kepada Allah. Ya. La yadurrukum kaidu syai'a. Tentunya segala macam tipu daya mereka itu tidak akan menyusahkan, tidak akan memberikan mudarat kepadamu sedikit pun. Wa qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dan apabila kalian bersabar, ya, dari berbagai macam ujian, ya, wa tattaqu, dan terus bertakwa kepada Allah, fa inna dhalika min azmil umur, maka sesungguhnya hal demikian adalah urusan yang diutamakan. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa qala Yusuf alaihi salatu wassalam, innahu man yattaqi wa yashbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang melakukan ketakwaan dan juga bersabar, ya, barang siapa yang dia bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan. Wa kadzalika dunubul ibad. Yajib 'alal 'abdi fiha ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Masih berkaitan dengan perkara adzunub, ya, perkara dosa. Tentunya dengan adanya dosa tersebut, ya, seorang hamba, ya, itu diperintahkan untuk senantiasa ayya'mur bil ma'ruf, ya. Ayya'mur bil ma'ruf, memerintahkan yang lain untuk senantiasa berbuat al ma'ruf, ya, kebajikan. Wa yanha 'anil munkar, dan juga melarang, mencegah dari perbuatan yang mungkar, kejelekan. Bihasab qudratihi, tentunya sesuai dengan apa, kemampuannya, ya. Mungkin ada yang mampu dengan lisannya, dengan tangannya, atau dengan hatinya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Apabila dia tidak mampu, maka dengan apa? lisannya. Fa illam yastati fa bil qalbi. Kalau dia memang tidak mampu lagi, tidak bisa memberikan nasihat dengan lisannya, maka tentunya dia harus mengingkarinya dengan hatinya. Wa jahid fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Wa jahid fi sabilillah al-kuffar wal munafiqin wa yuwali awliya Allah wa yu'adi 'ala Allah. Mampu untuk berjihad di jalan Allah untuk memerangi orang kafir dan juga berjihad terhadap orang-orang munafik. Wa yuwali awliya Allah, dan senantiasa menolong wali-wali Allah, ya, orang-orang yang beriman. Ya, tentunya kita berloyalitas terhadap orang-orang mukmin, bukan sebaliknya kita berloyalitas terhadap a'da Allah, musuh-musuh Allah. Ya dan billah. Wa yu'adi a'da Allah, dan kita harus memerangi yang musuh-musuh Allah. Wa yuhib fillah, kemudian mencintai karena Allah. Jadi kita mencintai mukmin itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan ketakwaan kepada Allah, maka kita mencintainya. Dan sebaliknya, wa yabghad fillah, dan kita juga membenci terhadap orang-orang yang melakukan dosa, benci terhadap apa yang dilakukannya. Apabila kita mencintai dia, tentunya kita harus memberikan apa? Nasihat, tidak dibiarkan. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman setia, teman yang akrab. Karena ad-dinu ala khalilihi, karena agama itu tergantung temannya. Bisa jadi rusak seseorang itu karena su, karena teman yang jelek. Jelas sesu. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kemudian engkau berani menyampaikan berita yang datang dari Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang yang tadi musuh-musuh Allah. Bil mawaddah, karena ada rasa kasih sayang kepada mereka. Ada rasa kasihan. Padahal waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Mereka itu sudah kufur, mengingkari kebenaran yang datang pada kalian. Bahkan mereka juga yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka juga berani mengusir Ar-Rasul dan juga mengusir kalian. Disebabkan apa? Karena kalian beriman kepada Allah. Itu Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili ibtigha mardati. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan ridha apa? Wa ibtigha mardati, mengharapkan ridha Allah. Tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu akhfaytum wa ma a'lantum. Kemudian kalian memberitahu secara rahasia kepada mereka, itu orang kafir, ya, karena ada timbul rasa kasih sayang terhadap mereka, ya, terhadap orang kafir. Dan tentunya wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, dan Aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan ataupun yang kalian nyatakan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Tentunya orang-orang yang melakukan demikian, ya orang yang melakukan demikian, ya, ya secara sembunyi, ya, memberikan apa berita, misalkan ada penyerangan, kemudian dikabarkan disuruh untuk keluar, jangan di situ. Ya. Dan ini, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Tentunya orang yang demikian, ya, yang membocorkan rahasia yang diberikan kepada orang kafir, maka dia sungguh telah sesat. Iyathqafukum yakunu lakum a'daa. Padahal jika mereka itu, ya, menangkap kalian, yakunu lakum a'daa, mereka akan menganggap kalian sebagai musuh, sebagai tawanan yang disiksa, ya, dengan apa? Wa yusutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Ya. Mereka berani melepaskan apa? Dengan tangannya atau dengan lisannya. Ya. Wa alsinatahum bisu. Ya. Untuk melakukan satu apa? Kejelekan kepada kalian. Ya dan bila. Jadi tidak akan seimbang. Ya. Mereka justru akan melancarkan apa? Ya, peperangan, penangkapan, pengusiran, ya, penganiayaan. Ya. Sebaliknya, kenapa orang-orang yang beriman masih berani untuk ada rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir? Ya. Padahal kalau perang, mereka justru akan mencincang. Dengan berbagai macam kejelekan yang ada pada mereka. Wawaddu law takfurun, agar kalian itu bisa kembali kepada kekufuran. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yasilu bainakum wallahu ma ta'maluna basir. Maka tidak akan bermanfaat lagi. Kalau orang yang sudah kafir, tidak akan bermanfaat. Baik itu kerabat, ataupun anak-anaknya. Ya. Mereka tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Nah, karena sudah yafsilu bainakum wallahu ma ta'maluna basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Demikian juga di sini ada tauladan dari Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswah. Ya. Fi Ibrahim. Ya. Wal ladina ma'ah. Ya. Pada Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Ya. Jadi kami mengingkari kalian disebabkan kalian kafir. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada. Ya. Jadi telah nyata, ya, antara kami dan kalian itu ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah wahda semata. Artinya mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-adawah wal-baghdha akan dihilangkan. Permusuhan dan kebencian akan hilang. Kalau mereka orang kafir beriman kepada Allah, masuk Islam. Itu akan dihilangkan rasa kebencian ataupun juga permusuhannya. Nah, ini adalah loyalitas yang benar, bukan sebaliknya. Ketika kita sesama muslim saling mencurigai, ya, ataupun juga saling menggibahi dan yang lainnya, namun ternyata kita malah memuji orang-orang yang dia terang-terangan yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya dan billah, maka tipu daya syaitan itu akan terus bergulir. Dia akan menancapkan di dada kaum muslimin untuk saling berperang di antara kaum muslimin, ya dan billah, tahrish bainum, memberikan apa, permusuhan, ya, agar mereka terus berperang, terus bertengkar. Ya, itu adalah tipu daya iblis la'natullah. Kemudian di ayat berikutnya yang masih berkaitan dengan loyalitas, ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir waduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Ya. Jadi engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka saling berkasih sayang, berloyalitas terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau kerabatnya. Karena sudah ditanamkan kepada mereka, yaitu keimanan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan, ya, dengan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini diantara bentuk loyalitas. Yuhibbu fillah wa yabghadhu fillah. Ya, jadi cinta karena Allah dan benci pun harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Taib. Nabtimakallah subhanahu wa ashadu ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tahsin.